السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق الله العظيم. Yang satu hati para habaib alim ulama senang jemaah majlis Allah Al-Mahullah Habib Ja'far yang saya hormati pula, wabil khusus guru kita, imam kita Ustaz Ahmad Taufik bin Abdul Qadir yang selalu saya banggakan, para habaib yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang selamat pula. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama menghadiri majelis khol untuk yang sekian kalinya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan barokah dari para habaib, utama dari Habib Ja'far, sehingga kita menjadi orang yang menjadi masuk golongan solihin. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan ajaran bagi kita semua hidup dari agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya menjadi orang selamat dari dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon izin Habib saya berdiri di hadapan jenengan suhu adab dari tempat di belakang yang mungkin tidak ada, terpaksa berdiri di sini. Yang pertama terima kasih kepada Rasulullah, kepada segala para habaib ahli ulama utamanya Habib Taufik, menyampaikan terima kasih yang sudah sekian tahun membimbing masyarakat Kota Pasuruan sehingga Kota Pasuruan menjadi kota yang kondusif. Tanpa doa dari para habaib, para kiai, ahli ulama, niscaya Kota Pasuruan tidak akan ada artinya. Dengan keberadaan para habaib, para kiai, utamanya guru kita Ustaz Habib Taufik yang setiap bulan Ramadan selalu memimpin berkumpul Quran, dan salah satu yang disampaikan oleh beliau, mari kita jaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang menjadi pedoman kita. Saya selaku masyarakat yang tadi diludahi di pemerintah Kota Pasuruan, dan ini selalu saya dengung-dengungkan kepada jajaran pemerintah Kota Pasuruan utamanya. Para jamaah hadirin sekalian yang hormati, sering saya dengar pada akhir-akhir ini Habib Taufik selalu menyampaikan, mari kita jaga Kota Pasuruan dengan ahli sunnah wal jamaah. Terkait dengan itu, saya sampaikan terima kasih pada Habib Taufik, karena 4 hari yang lalu bangsa Indonesia melaksanakan kewajiban, yaitu pesta demokrasi, pesta rakyat, termasuk di Kota Pasuruan. Alhamdulillah dengan kuasa beliau, tingkat kehadiran masyarakat Kota Pasuruan pada periode ini mencapai 86%. Kalau periode yang lalu baru 64%. Mudah-mudahan orang-orang yang terpilih pada kali ini orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah yang bisa perjuangkan akidah Islam di Kota Pasuruan. Yang terakhir kepada segenap warga masyarakat Kota Pasuruan, saya mengajak mari kita jaga Kota Pasuruan yang sudah kondusif ini, karena Kota Pasuruan menjadi salah satu tujuan siaroh daripada masyarakat Jawa Timur utamanya, bahkan masyarakat luar Jawa Timur. Kita sebagai penduduk masyarakat untuk bisa memberikan contoh yang baik kepada para tamu kita, masyarakat yang hadir di Kota Pasuruan, utamanya kepada masyarakat yang ada di sekitar alun-alun. Jagalah aktivitas, utamanya ketika di Masjid Jami ini ada kegiatan pengajian maupun yang lain. Jangan sampai mengganggu sekali lagi kepada masyarakat yang berjualan di lingkungan alun-alun. Mohon dengan keikhlasannya untuk menjaga itu semua. Manakala ke depan tidak bisa menjaga kondisi yang baik terhadap aktivitas keagamaan di Masjid Jami, maka dengan segala berat hati pemerintah akan mengambil tindakan untuk membersihkan lingkungan alun-alun yang tidak mendukung aktivitas ibadah di Masjid Jami ini. Barangkali ini yang saya sampaikan. Terima kasih Habib Taufik. Mudah-mudahan dengan para habaib, para kiai Kota Pasuruan tetap kondusif sehingga kita bisa membangun Kota Pasuruan ini dengan baik. Tentu membangun fisik mudah, tapi membangun akidah itu yang luar biasa berasa. Tanpa dukungan dari para habaib, maka Kota Pasuruan tidak ada artinya. Sekali lagi mohon bantuan doanya para habaib, utamanya guru kita Ustaz Ahmad Taufik, selama kami ada di pemerintahan kiranya tetap didukung supaya pelaksanaan kebijakan pemerintah Pasuruan bisa berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.